السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab yang ke-11, minasyirki an-nadhar li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif rahimahullah, wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya disebutkan, aili kaunihi ibadatun yajibul wafa' bihi idza nadharahu Allah, idza nadharahu lillah, fayakunu an-nadhru li ghairillahi syirkan fil ibadah. Yani maksud dari musannif rahimahullah, karena nazar merupakan ibadah yang wajib ditunaikan, jika dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, fayakunu an-nadhar li ghairillahi syirkan fil ibadah, maka kalau nazar itu diberikan untuk selain Allah, berarti itu adalah syirik, kesyirikan dalam masalah ibadah. Berkata musannif rahimahullah, menyebutkan dalilnya dalam bab ini, wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah dalam surat Al-Insan, mereka menepati nazar-nazar mereka, dan mereka takut pada satu hari, yang syarruhu mustatira, yang kejelekannya, kengeriannya meliputi. Qul inna a'udzubikumullahi minas syaitonir rajim, yang hormati. Allah puji orang-orang yang beriman dengan sifat mereka, yufuna bin nadri. Pertama, mereka menepati nazar. Kedua, yakhafun. Mereka takut terhadap hari kiamat yang mengerikan. Qul inna a'udzubikumullahi, dan ini tentunya pujian bagi orang beriman dengan dua sifat yang mulia, yaitu sifat takutnya mereka terhadap hari kiamat, takutnya kepada yaumul hisab, dan juga mereka menepati nazar-nazar mereka. Berarti ini adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang beriman, menepati nazar-nazar. Fal ayatu dallat ala wujubil wafa bin nazar. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya menepati nazar-nazar. Wa madaha man fa'ala dhalika ta'atan lillah, dan Allah puji siapa yang melakukannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji dengan kalimat wa yakhafun, atau dikatakan yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa wafa'u bima taqarraba bihi ilaihi, dipuji karena mereka bernadarnya untuk Allah dan menepati nadar-nadar mereka karena Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernadar tentunya maknanya kalau dia menyatakan sungguh aku kalau berhasil ini berhasil itu, atau aku kalau mendapatkan demikian dan demikian, niscaya aku akan memberikan untuk Allah ini dan itu, atau aku akan keluarkan untuk Allah ini dan itu. Ini nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar untuk selain Allah, berarti akan dia katakan dengan kalimat kalau aku berhasil, kalau aku demikian dan demikian, niscaya aku akan memberikan untuk kuburan fulan, atau untuk tempat keramat ini, tempat keramat itu. Qana bidina azakumullah. Maka yang demikian adalah syirik, karena an-nadhar harus karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga musannif rahimahullah, wa qawluhu وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apa yang kalian infakkan dari nafkah, atau apa yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan tentunya bukan hanya mengetahui saja, mengetahui dan membalasnya, mengetahui dan memberikan jaza sebagaimana disebutkan dalam syarahnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala bi annahu 'alimun bi jami'i ma ya'lamuhu al-'amilun min al-khairat. Allah mengkhabarkan bahwa dia 'alim, Maha mengetahui seluruh apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengerjakan, yakni dari kebaikan-kebaikan. Min an-nafaqat wal mandurat, apakah dari sedekah-sedekah ataupun dari nadar-nadar, Allah Maha mengetahui. Wa tadammana dhalika mujazatuhu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan tentunya terkandung di dalamnya makna bahwa Allah akan membalasnya. Ala dhalikal amal awfaral jaza, dengan sesempurna-sempurna balasan. Lil amilina bihi ibtigha'a wajhih, yang akan diberikan balasan yang sempurna bagi mereka mengamalkannya karena mengharapkan wajahnya. Khana bin a'azakumullah, dua ayat ini cukup menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Dua ayat ini cukup untuk menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Kenapa? Karena yang pertama memuji mereka-mereka yang menepati nazarnya untuk Allah. Yang kedua disebutkan bahwa siapa yang bernazar Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Maka nazar adalah bentuk-bentuk ibadah. Kalau sudah diketahui bahwa nazar bentuk ibadah, maka jangan diberikan pada selain Allah. Jangan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi an-nudurat al-waqi'ah min 'ibadil qubur. Maka semua nazar-nazar yang terjadi pada para penyembah-penyembah kuburan, taqarruban biha ilaihim, yang mereka lakukan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada kuburan-kuburan tersebut, liyaqdulahum hawaijahum, untuk menunaikan hajat-hajat mereka, atau untuk memberikan syafaat kepada mereka. Hadza syirkun fil ibadati bila raib, maka itu merupakan kesyirikan dalam ibadah dengan tidak ada keraguan padanya. Khonibrina azakumullah, sungguh biasanya seorang yang bernazar adalah karena harapan-harapan tertentu. Orang yang bernazar selalu atau sering kalinya adalah karena harapan-harapan aku ingin berhasil. Maka dia bernazar, ya Allah, kalau aku berhasil, aku akan bersedekah, aku akan salat-salat sunnah, aku akan mengerjakan ibadah ini, ibadah itu, ibadah-ibadah sunnah. Qanifidina azakumullah, tentunya karena harapan ingin berhasil. Maka kalau demikian adanya, enggak mungkin diberikan untuk selain Allah SWT. Karena berarti dia berharap kepada selain Allah. Berarti dia berdoa kepada selain Allah. Atau terkandung makna doa di dalamnya. Terkandung makna doa. Misalnya, wahai kuburan fulan. Atau wahai Habib fulan. Padahal dia sudah mati. Ya Syekh fulan, ya maulana. Kalau aku berhasil, aku akan bangun kuburanmu. Aku akan berikan kembang 7 warna. Aku akan berikan kepadamu minyak 1/2 gelas. Aku akan berikan kepadamu ini dan itu. Dia bernadar kepada kuburan orang-orang saleh. Berarti dia berharap keberhasilannya dari si mayit tadi. Berarti dia berharap keberhasilannya dari kuburan tersebut. Fahada syirkun jeli. Ini kesyirikan yang sangat jelas. Yang sangat gamblang. Maka dikatakan di sini, idza alimta dzalik. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa nadar itu ibadah, fahadhihi an-nudhur al-waqi'a min 'ibadil qubur, maka nadar-nadar yang terjadi, yang dikerjakan oleh para penyembah-penyembah kubur dalam rangka mendekatkan diri pada kuburan-kuburan keramatnya, kuburan-kuburan orang solehnya, yang katanya liyaqdu lahum hawaijahum, dengan harapan bisa memberikan pada mereka hajat-hajat mereka, atau dengan harapan liyashfa'u lahum, agar bisa memberikan pembelaan pada mereka di hadapan Allah. Hadza syirkun fil ibadah. Bila raib. Dan itu merupakan kesyirikan. Itu merupakan kesyirikan dalam ibadah bila raib. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-An'am ayat 136, dan mereka menjadikan untuk Allah dari apa-apa yang mereka hasilkan dari sawah ladang mereka atau dari binatang ternak mereka, mereka jadikan untuk Allah nasiban, menjadikan untuk Allah bagian. Ini bagian untuk Allah. Khonibidina azakumullah. Hadza bizamihim, ini menurut anggapan dusta mereka. Kenapa? Karena mereka berkata, wahada li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Dibikin beberapa bagian. Kalau saya berhasil ladang ini, hasilnya melimpah ruah, panen raya, maka kami akan berikan. Ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَا كَانَ لِشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Peruntukan untuk sekutu-sekutu Allah tentunya tidak akan sampai pada Allah SWT. وَمَا كَانَ لِلَّهِ, dan apa yang katanya untuk Allah, فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, maka itu pun nyampenya tetap kepada syurakaihim, kepada sekutu-sekutu tadi. خَنَفِلِنَا عَزَكُمْ اللَّهِ. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala aghna syuraka'a syirik. Karena Allah yang paling kaya dari semua sekutu-sekutu. Kata Allah dalam hadis kursi, faman asyraka fihi ma'i taraktu wa syirkah. Maka siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, maka niscaya aku serahkan itu pada sekutunya. Allah tidak butuh. Allah maha kaya. Subhanahu wa ta'ala aghna syuraka'a. Allah maha kaya di antara seluruh sekutu. Maka siapa yang menyatakan ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutu, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Allah hanya menginginkan dari kita yang murni untuk Allah Taala. Alhamdulillah. Ehdikumullah. Qanibirina azakumullah. kaum muslimin yang saya hormati. Kalau dikatakan hadza lillahi wa hadza lisyurakai, maka ini sungguh kedustaan. Kalau dikatakan ini untuk Allah dan ini untuk sekutu-sekutu, hadza kedustaan. Sehingga Allah katakan dengan kalimat biza'mihim. Lihat ayatnya. Allah katakan dengan kalimat za'am. Za'ama. Faqalu hadza lillahi biza'mihim. Ini untuk Allah biza'mihim, dengan anggapan palsu mereka. Kalimat za'ama itu biasanya dipakai adalah untuk pengakuan yang dusta. Biasanya dipakai dalam bahasa Arab untuk pengakuan yang dusta. Itu pengakuan mereka. Atau kalau bahasa bebasnya, katanya. Padahal dusta. Ini untuk Allah, katanya. Wahuwa kadzib minhum. Itu kedustaan dari mereka. Karena enggak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syirik. Enggak akan sampai kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amma manudhira li ghairillah. Adapun apa-apa yang dinadarkan untuk selain Allah, kan nadar lil asnam, seperti nadar untuk berhala-berhala, wasyamsi wal qamar, atau untuk matahari, untuk bulan, wal kubur, atau untuk kuburan-kuburan, wa nahwi dhalik, dan yang sejenisnya, fahuwa bimanzilat an yahlifa bighairillahi minal makhlukat, maka kedudukannya sama dengan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan nama makhluk-makhluk. Wal halif bil makhluqat la wafa alaihi wa la kafarah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah tidak harus ditepati dan tidak pula ada tebusan, enggak ada kafarah. Apa berarti? Enggak dianggap. Enggak dianggap. Bukan sumpah demi matahari, demi bulan. Qanibina a'azakumullah. Wa kadzalikan nadzir. Demikian pula orang yang bernadar. Kalau bernadar untuk selain Allah, untuk makhluk-makhluk, maka tidak dianggap. Tidak dianggap. Fa inna kilahuma syirkun. Karena kedua-duanya kesyirikan. Laisa lahu hurmah, maka kesyirikan enggak memiliki kehormatan, enggak ada kewajiban untuk ditepati dan enggak ada keharusan untuk ditepati. La hurmata, tidak ada kehormatan, enggak ada kemuliaan. Bal alaihi an yastaghfirullah, an yastaghfirullah min hada. Yang wajib bagi pelakunya beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ma qala an-nabi, dan mengucapkan seperti apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man halafa billati wal 'izza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan Lata dan 'Izza, demi Lata demi 'Izza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki tauhidnya, memperbaiki ikrarnya, la ilaha illallah, enggak ada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qadibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula nazar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nazar untuk selain Allah, kalau aku berhasil, niscaya aku akan berikan pada kuburan ini, kuburan kerabat itu. Tidak perlu ditepati, tidak perlu dihormati, tidak perlu diselesaikan. Lalu bagaimana ini kalau kita sudah tidak ada? Karena bila na'azakumullah wa qala fi man nadhar al maqbur wa nahwiha duhnan litunawwira bihi, siapa yang bernadhar untuk kuburan atau untuk yang dikubur, sungguh demi Syekh Maulana fulan wa fulan, saya bernadhar aku akan berikan pada kuburannya ini dan itu. Atau duhnan litunawwira bihi, atau minyak untuk pelita yang ada di dalamnya. Jadi dijaga oleh mereka supaya pelitanya terus menyala. Maka mereka saling menyumbang, memberikan minyak-minyaknya agar pelitanya terus nyala. Yaqul innaha taqbalun nadhar. Kata mereka bahwa kuburan ini menerima nazar. Maknanya menerima nazar artinya manjur. Kalau kamu bernazar untuk memberikan sesuatu pada kuburan keramat ini, maka niatmu akan berhasil, rencanamu akan berhasil. Saya kalau berhasil akan berikan nazar untuk kuburan ini, biasanya berhasil, kata mereka. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat taqbalun nazar, menerima nazar. Oh, kuburan ini menerima nazar, atau kuburan itu menerima nazar. Yaquluhu ba'du dhalin, diucapkan demikian oleh mereka-mereka yang sesat. Wa hadha an-nadhar ma'siyatun biittifaqil muslimin, maka nazar yang seperti ini adalah nazar ma'siyah dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. La yajuz al-wafa' bihi, tidak boleh ditepati, tidak perlu ditepati. Wa kadzalika idza nadhara malan lis-sajnah, demikian pula kalau bernadar untuk memberikan harta kepada kuncennya, kepada juru kuncinya, sadina. Kalau aku berhasil, aku akan memberikan harta sekian untuk juru kunci kuburan keramat fulan. Qul inna a'azakum Allah aw al-mujawirin al-aakifin, atau bernadar untuk memberikan harta, memberikan minuman, memberikan makanan untuk mereka-mereka para aakifin, orang-orang yang tirakatan di sana. Kalau aku berhasil, aku akan berikan makan dan minum selama satu pekan untuk mereka-mereka yang tirakatan di sebelah kuburan tersebut. Qul inna a'azakum Allah, ini namanya untuk al-mujawirin. Fa inna fihim shibhan min as-sadnah allati kanat 'inda Lat wal 'Uzza wal Manat, karena sungguh ada kemiripan dengan juru kunci kuncen-kuncen yang pernah ada pada kuburan Lata, tempat keramat 'Uzza dan berhala Manat. Itu juga ada kuncen-kuncennya dan dibunuh oleh Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. Apa kesamaannya? Kesamaannya yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan batil. Dari mana makannya kuncen itu? Dari mana makannya mereka para juru kunci kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat, pohon keramat? Dari mana makan mereka? Dari apa yang kalian katanya berikan sebagai sesajen, mereka yang makan. Kalau kalian tidak memberikan sesajen barang 1000-2000 rupiah, kalian akan kualat. Ini kadzab. Siapa yang bicara seperti itu? Juru kuncinya. Siapa yang nakut-nakuti? Kuncennya. Siapa yang mereka menipu kaum muslimin bahwa siapa yang bernadar di sini akan memberikan ini dan itu, niscaya dia akan berhasil nadarnya. Kuburan ini akan menerima nadar. Si Fulan berhasil karena nadar untuk memberikan pada tempat keramat ini. Si Alan berhasil karena dia bernadar untuk tempat keramat ini. Maka kalau kalian nadar untuk tempat ini, niscaya kalian akan berhasil. Karena filin azamullah, besoknya dia jual minyak. Kenapa jual minyak? Kebanyakan minyaknya. Semua orang membawakan minyak, minyak, minyak, minyak. Berapa yang didapatkan? Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan batil. Juru kuncennya Lata, Uzza dan Manat, juru kuncennya kuburan-kuburan keramat hari ini, sama, persis, enggak ada bedanya. Ya'kulun amwalan nas, mereka memakan harta-harta manusia bil batil, dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan yang lebih besar lagi, makan harta manusia dengan batil sudah besar, yang lebih besar dari itu, yasudduna an sabilillah, mereka menentang dari jalan Allah. Allah mengajak kepada tauhid, Allah mengajak kepada la ilaha illallah, mereka mengajak kepada kesyirikan-kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan la ilaha illallah, jangan meminta kecuali pada Allah, jangan bernazar kecuali untuk Allah. Ternyata mereka mengajarkan untuk meminta pada kuburan-kuburan, mengajarkan untuk bernazar untuk kuburan-kuburan dan tempat-tempat keramat. Maka mereka yasudduna an sabilillah, mereka menentang jalan Allah. Qana bin na'azakum lakum muslimin yang sarmati. Perhatikan dua perkara besar yang selalu ada pada juru kunci-juru kunci tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat, apapun yang mereka anggap memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Wal mujawirun, sedangkan yang tirakatan di sebelahnya, yang bermalam di sana untuk mengharapkan wangsit, mengharapkan wisik, atau mengharapkan petuah-petuah, mengharapkan berbagai macam apa yang mereka harapkan dari hajat-hajat mereka, fihim syabahun, maka mereka pun mirip dengan orang-orang yang digambarkan oleh Ibrahim alaihi salam al-Khalil. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, kata Ibrahim, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian i'tikaf di sekitarnya? Akifun maknanya berdiam diri di sekitarnya. Betapa miripnya. Mereka-mereka yang tirakatan di kuburan-kuburan keramat, betapa miripnya dengan mereka-mereka yang digambarkan oleh Ibrahim. Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian i'tikaf di sekitarnya? Yang kalian tirakatan di sekitarnya? Yang kalian bermalam di sana? Apa ini? Atau sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat lain, alladzina ijtaza bihim Musa wa qaumuh, yang pernah dilewati oleh Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya pernah melewati juga yang demikian. Apa kata Allah? Allah ceritakan Nabi Musa, wajawazna bimani Israila al-bahr fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Dan kami jalankan mereka, Bani Israel, melewati lautan. Menyeberangi lautan Allah mudahkan. Fa'atau ala qaumin, maka mereka melewati satu kaum, yaqufuna ala asnamin lahum, mereka dalam keadaan beriktikaf di sekitar berhala mereka. Nama saja yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia disebut tirakatan. Atau mungkin ada nama lain. Sami wala haraj. Silakan namakan semaumu. Kalau nyata-nyatanya adalah dia berdiam diri di sekitarnya, bermalam-malam atau sekian hari, sekian pekan, maka itu namanya i'tikaf. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin diajarkan untuk beriktikaf di masjid-masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Maka tidak bisa disamakan kuburan dengan masjid. Enggak bisa disamakan tempat keramat dengan masjid. Enggak bisa disamakan pohon keramat dengan masjid. Ngapain? Kalau di masjid, Allah yang menyariatkan, maka berarti harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di pohon keramat tadi, kepada siapa kalian berharap? Kalau di kuburan tadi, kepada siapa kalian berharap? Kepada yang mati? Kepada si mati? Fahadha syirkun. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Barakallahu fikum. Qal, dikatakan, maka mereka yang tinggal di situ mirip dengan apa yang digambarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan apa yang dilewati oleh Musa dan kaumnya, bahwa mereka beriktikaf di berhala-berhalanya. Sadinahnya sama dengan sadinahnya Uzza, Latta dan Manat. Terus kenapa kita bernazar? Kenapa mereka bernazar untuk sadinah, untuk juru kunci, untuk mereka-mereka yang i'tikaf di sana? Khonibidina hazakumullah. Kalau bernazar untuk memberi makan kepada mereka-mereka yang i'tikaf di masjid bulan Ramadan, niscaya itu syar'i. Kenapa? Karena dia mendukung ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berikan makanan minuman tadi kepada para mujawirin, orang-orang yang tirakatan di kuburan keramat, berarti dia mendukung kesyirikan. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, termasuk kesyirikan kalau dia bernadar untuk kuburan, atau bernadar untuk juru kuncinya, atau bernadar untuk yang tirakatan di sekitarnya, maka dia termasuk ikut andil dalam apa yang mereka lakukan dari kesyirikan-kesyirikan. Fannadhar li'ula'ika sadinah wal mujawirin fi hadhil buqa' nadharu ma'asiyah. Maka siapa yang bernadar untuk mereka, juru kunci-juru kunci tadi, atau untuk para mujawirin yang tirakatan di sekitarnya, di tempat tersebut, nazar ma'siyah, bahwa itu adalah nazar-nazar ma'siyah. Wa fihi shibhun aw shabahun min an-nadhr li sadnatus sulban al-mujawirin 'indaha, maka itu adalah mirip dengan nazar untuk penjaga atau juru kuncinya Salim atau yang tirakatan di sekitar Salim. Khanibidin azakumullah, yakni mereka-mereka kaum Nasrani. Sama. Nadar kamu untuk kuburan keramat tadi, atau untuk juru kuncinya, atau untuk mereka yang tidak kata di sekitarnya, sama dengan nadarmu. Saya bernadar, kalau saya berhasil, saya akan berikan kepada orang-orang di gereja. Sama. Apa bedanya? Lo itu kan kaf musyrikin. Ya sama. Itu kan mereka orang yang mensyukutkan Allah. Dia juga sama mensyukutkan Allah. Kenapa kalian bantu? Khamilina azakumullah, maknanya dia setuju memiliki wala kepada orang-orang yang musyrik tadi. Auli sadanatil abdad allati fil Hind wal mujawirina indaha, atau sama juga dengan orang yang bernadar untuk juru kunci al abdad. Khamilina azakumullah, jam'u budd yang maknanya juga sanam, berhala-berhala. Ini di India dijuluki dengan abdad. Allati fil Hind, yang ada di India. Wal mujawirina indaha, atau untuk orang-orang yang di sekitarnya, yang tirakatan di sekitarnya. Berkata Al-Adru'i di dalam kitabnya Syarhul Minhaj, wa amma an-nadru lil mushahad allati ala qabrin aw lil mashahid allati ala qabrin ala qabri waliyin aw shaykhin أو لأسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن فيها أو دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. Kata beliau, kata Al-Adru'i, adapun nazar-nazar untuk masyahid. Masyahid, monumen-monumen atau bentuk-bentuk bangunan tertentu, atau kuburan-kuburan wali, atau kuburan syekh, atau yang dibangun di atas namakan si fulan, atau wali-wali, atau salah satu dari aulia, atau taraddada fi tilkal buqah min al-awliya wa salihin, atau bernadar untuk berikan pada sesuatu bangunan yang katanya orang soleh tertentu sering ke situ, sering duduk di sana, kayunya atau sandarannya atau tiangnya, fa in qusidan nadir bidzalik, kalau orang yang bernadar itu meniatkan, dan memang umumnya begitu, atau yang sering terjadi dari niat-niat orang awam, rata-rata adalah untuk mengagungkan, memuliakan tempat tersebut, bangunan tersebut, atau tembok tersebut, atau menghormati, memuliakan yang dikubur di dalamnya, atau yang dinamakan dengan namanya, atau yang dibangun di atas namanya, memuliakan yang dibangun atas namanya. Fan hadzan nadzar batilun ghairu munaqid, maka nadzar yang demikian nadzar batil ghairu munaqid, tidak sah, batil, tidak sah, tidak perlu ditepati. Fa inna mu'taqiduhum anna hadhihi al-amakin khususiyat, kenapa demikian? Karena biasanya yang bernadar untuk tempat-tempat tersebut, mereka memiliki keyakinan-keyakinan bahwa tempat tersebut memiliki keistimewaan-keistimewaan. Hati mereka meyakini ada khususiyat, ada keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Wa yarawna annaha mimma yudfa' bihil bala, atau keyakinan bahwa tempat-tempat tersebut bisa menolak bala, menolak bencana, bisa menghindari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa yustajlab bihin nu'ma, dan bisa mengambil kenikmatan-kenikmatan, bisa mendatangkan keberkahan-keberkahan. Ini keumuman keyakinan mereka seperti itu. Oh, tapi niat saya lain. Itu jarang terjadi. Umumnya mereka berniat untuk memuliakan tempat tersebut, untuk memuliakan orang yang dikuburnya atau untuk mengharapkan sesuatu daripadanya atau menolak kejelekan-kejelekan daripadanya. Qul inna a'udzu billah, ini umumnya. Buktinya yang sering kita dengar dari mereka bahwa kerjaan mereka itu disebut dengan ngalap berkah. Iya kan? Berarti apa? Mencari kebaikan, mencari berkah, mencari sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Dan ini na'udzubillah, harapan-harapan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yustashfa bin nadhr laha minal adwa, atau dengan harapan kesembuhan dari penyakit-penyakit. Itu sering. Kenapa yang datangnya orang-orang sakit? Karena mengharapkan kesembuhan. Hatta innahum yanduruna li ba'dil ahjar, bahkan sebagian mereka nazar untuk beberapa batu-batu tertentu. Lamma qila, ketika ditanya kenapa kok nazar untuk batu, kalau saya berhasil saya akan jadikan batu ini begini begini begini begini. Ternyata katanya innahu stanada ilaiha abdun saleh, batu ini yang dulu pernah disandari oleh seorang hamba yang saleh, waliyun min auliyaillah. Wa yanduruna li ba'dil qubur, dan mereka bernadar untuk kuburan-kuburan orang saleh juga. As-suruj wasyumu' wazaid, biasanya mereka mengatakan aku akan berikan pelita-pelita untuk kuburan ini. Aku akan masukkan listrik. Ya, karena dulu pakai minyak, sekarang pakai listrik. Aku akan masukkan listrik dan saya yang bayar. Wasyumu' atau memberikan lilin-lilin untuk penerangan juga, atau zait atau minyaknya dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatid dhuhr bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.